wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Ya. Maka disebutkan juga dalam hadis lain, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencaci, bukan orang yang suka melaknat, ya, bukan orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Ya. Adapun al-istiza ataupun mengolok-olok ataupun mengejek, ini Allah sebutkan misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu." Ya. Disebutkan dijadikan perhiasan bagi orang-orang kufur itu dunia. Ya, jadi dunia itu adalah perhiasan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ya. Dan perhiasan mereka, kebiasaan mereka adalah mengolok-olok, wa yaskharun, mengejek, mengolok-olok, merendahkan orang-orang yang beriman. Ya. Merendahkan orang-orang yang beriman. Ini jadi perhiasannya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tadi dikatakan mengolok-olok ataupun mengejek ini adalah bukan karakter daripada orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya. Disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok saudara yang lain, ya itu. Janganlah sebuah kaum mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah wanita mengolok-olok wanita yang lain, ya. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik di situ. Maka ini adalah larangan, ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga misalkan Allah sebutkan ataupun gambaran, ya, diberitakan tentang orang-orang yang suka mengolok-olok, ya, ataupun mengejek. Allah sebutkan misalkan di dalam surat Yasin, ya, disebutkan ya hasratan 'alal ibad, ya. Sungguh celaka itu bagi hamba-hamba itu. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastazi'un, ya. Jadi orang-orang yang mengolok, sungguh celaka, sungguh merugi mereka itu. Ya, kenapa? Ma ya'tihim mir rasulin, tidaklah apa yang datang dari rasul kecuali mereka illa kanu bihi yastazi'un. Mereka suka mengolok-olok itu. Ya, jadi gambaran kecelakaan, kerugian bagi mereka orang-orang yang seperti itu. Ya. Dulu orang-orang munafikin mereka kan sebenarnya orang-orang yang kufur. Ya, orang-orang munafik itu orang yang kufur. Ya, kufur hatinya cuma menampakkan keimanan. Ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang ayat sedekah, ya, maka orang-orang beriman itu ada orang yang mereka menggendong, ya, apa yang mereka sedekahkan digendong, dipanggul, ya. Jadi apa yang mereka sedekahkan begitu banyak, ya. Nah, pada saat orang-orang mukmin itu bersedekah dengan sedekah yang banyak, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin dipuji karena sedekahnya itu. Di sisi lain, pada saat orang-orang beriman, mereka tidak mampu bersedekah kecuali sangat sedikit, mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah yang seperti itu. Nah, jadi banyak juga dikata-katain, sedikit juga dikata-katain. Nah, ini kerjaan daripada orang-orang munafikin. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Nah, secara khusus, kita sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala penuh keagungan, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu mereka adalah orang-orang yang mengagungkan, mereka mencintai Allah, kemudian mereka berharap kepada Allah, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang sangat takut, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, ya. Contoh misalkan adalah perbuatan yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah gambaran yang Allah abadikan di dalam surat Taubah ayat yang ke-65 dan ayat ke-66. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai rambu-rambu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Dan jika mereka ditanya, ya, ya, ditanya kenapa mereka bermain-main, karena mereka mengolok-olok, layakulunna, sungguh mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami melakukan itu semata-mata hanya bersendogoro dan bermain-main saja. Ya, jadi bersendogoro dan bermain-main saja. Maka setelah itu Allah berfirman, kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi. Ya, katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, kalian itu mengolok-olok? Ya. Kalau seandainya itu kalian bermain-main, bersendogoro dengan Allah dan ayatnya dan Rasulullah, maka Allah katakan, la ta'tadiru, kalian tidak usah minta maaf itu. Ya. Jadi malah disuruh enggak usah minta maaf. Ya. La ta'tadiru, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian sudah kafir setelah beriman. Jadi kalau orang sudah kafir, ya enggak usah minta maaf. Ya. Maaf tidak maaf, ya kalau dia hukumnya dihukumi orang yang sudah kufur, sudah kafir, maka tidak ada gunanya di situ. Nah, ayat ini adalah ayat yang mengabadikan sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus adalah pada saat terjadinya perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini terjadi antara peperangan kaum Muslimin yang mendatangi Romawi. Ya, datang ke Roma untuk berperang dengan orang-orang Romawi. Ya, ternyata apa? Perjalanan yang cukup panjang sekitar 15 hari, ya, sampai mereka di Tabuk, ya, hampir perbatasan Madinah dengan Romawi. Ternyata musuh itu tidak ada, mereka sudah takut duluan. Jadi padahal persiapannya itu luar biasa dalam perang Tabuk ini, ya, karena perang ini dikatakan dengan Jaisul Usrah, dengan perang yang pasukannya sangat kesusahan karena terjadi pada musim panas. Kemudian perbekalan juga sangat minim, ya. Sehingga kaum muslimin untuk melakukan perjalanan saja sebelum berperang itu 15 hari berjalan. Nah, ini jadi betul-betul tenaganya itu sudah terforsir di situ. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang beriman, ya, mereka tetap patuh, ya, mereka tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi suruh berjalan saja 15 hari di padang pasir itu sungguh telah menguras tenaga, dan yang mereka lakukan adalah mendatangi musuh, ya, sehingga kalau secara logika musuh itu jauh lebih kuat karena mereka tidak capih duluan, ya, mereka lebih modern, ya, kemudian juga pasukan mereka lebih banyak, ya. Tapi apa, ini sama sekali tidak menyurutkan semangat kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata sampai di Tabuk musuh sudah tidak ada. Ya, tidak berani, ya, tidak berani. Sampai ditunggu sekitar satu minggu, ditungguin sama Rasul dan pasukan kaum muslimin. Ternyata mereka memang betul-betul tidak berani berperang di situ. Nah, akhirnya lah kemudian setelah ditunggu sekitar satu minggu, pasukan ini pulang ke kota Madinah. Nah, dalam perjalanan pulang inilah, ya, karena mereka capek, ya, kemudian mereka lelah, kemudian biasa kalau dalam perjalanan orang itu kadang bersanda, bersendogoro dalam perjalanan yang tujuannya adalah agar menghilangkan kepenatan dalam perjalanan. Ya, jadi menghilangkan lelah, penat dalam perjalanan. Ya, jadi mereka bersendogoro. Cuman bersendogoronya itu kebablasan. Ya, jadi kebablasan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, di sini disebutkan dari Qatadah bahwasanya pada saat mereka melakukan perjalanan pulang, karena pasukan ini kan diikuti juga oleh orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafik ikut berperang juga. Ya. Tapi kalau mereka munafik, ya, walaupun ikut berperang, ya enggak ada manfaatnya. Ya. Maka apa, dalam perjalanan mereka mengatakan bahwasanya kami tidak pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya dari mereka, orang yang biasa baca Al-Quran itu. Jadi bergurau. Ya. Maksudnya yang lebih buncit perutnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian juga mereka mengatakan Kami tidak pernah melihat orang yang lebih pengecut di dalam perang peperangan kecuali mereka, orang-orang yang biasa baca Al-Quran. Maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Ya. Kemudian juga mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih pendusta lisannya, tidak bisa dipercaya kecuali adalah mereka, orang-orang yang biasa baca Al-Quran. Ya. Pada saat mereka berkata seperti itu, maka ada seorang sahabat, yaitu adalah Auf bin Malik. Ya. Auf bin Malik mendengar perkataan ini, maka beliau langsung mengatakan, apa yang kalian ucapkan saya akan laporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah keterlaluan. Ya, tidak ada namanya sahabat itu berani sampai mengatakan seperti ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata apa? Sebelum Auf bin Malik ini bertemu dengan Rasul, kemudian sudah turun ayat ini. Jadi, sudah turun ayat ini. Jadi, Rasul sudah tahu dulu. Ya, sehingga apa? Kemudian pada saat orang-orang munafikin yang bersendogoro ini tahu kalau Rasul sudah mengetahui perkara tersebut, akhirnya mereka berlari kemudian meminta maaf kepada Rasul. Ya, dalam riwayat Rasul itu, karena Allah sudah mengatakan la ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Akhirnya Rasul tidak memaafkan. Rasul tidak memaafkan itu. Ya. Akhirnya apa? Kemudian orang-orang munafik ini sampai mengejar Rasul, bergelantungan di untanya Rasul, bergelantungan, tertarik itu, ya terseret begitu jauh. Tapi Rasul cuma hanya mengatakan la ta'tadiru, ya la ta'tadiru, kalian tidak usah minta maaf, karena kalian qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah dihukumi kufur, dihukumi keluar dari Islam. Jadi enggak usah minta maaf, karena minta maaf atau tidak itu sama saja, karena kalau kedudukan kalian sudah keluar dari Islam di situ. Nah, di sinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah pelajaran. Ya, ada sebuah kejadian, ada sebuah perbuatan yang Rasul itu tidak akan pernah memaafkan. Ya, Rasul tidak akan memaafkan. Ini terjadi pada zaman Rasul itu masih hidup. Padahal kita sudah tahu Rasul adalah Raufur Rahim. Ya, beliau adalah orang yang lemah lembut dan sangat kasih sayang. Ya, beliau sangat kasih sayang, menyayangi siapapun. Tetapi kalau itu sudah bermain-main dalam masalah agama, Rasul juga tidak pernah memaafkan. Rasul tidak memaafkan. Nah, sehingga ini menjadi hal yang sangat sangat penting dan sangat berhati-hati untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Jangan sampai orang itu mengaku Islam tetapi pernah melakukan perbuatan yang perbuatan itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bermain-main dalam masalah agama. Ya, bermain-main dalam masalah agama. Dalam masalah Allah, dalam masalah Al-Quran, ayat-ayat Allah, ataupun dalam masalah Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Karena itu adalah perbuatan yang menghapuskan amal. Ya. Jangankan bermain-main dengan Rasul. Allah sudah mengatakan, wahai orang-orang yang la tarfau aswatakum fauqa sautun nabi. Ya. Jangan sekali-kali kalian mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah. Kenapa? Itu adalah menjadikan, ya, terhapuslah amal-amal kalian dan kalian tidak tahu. Bayangkan. Jadi mengangkat suara di atas suaranya Rasul saja itu menghapuskan amal. Ya. Dan disebutkan, wa antum la tashurun, dan kalian tidak tahu kalau amal-amal kalian itu sudah terhapus itu. Nah, namanya mengangkat suara kan belum tentu. Ya, Allah tidak katakan ini mengangkat suara dalam masalah kebaikan atau tidak. Intinya kalau suaranya sudah di atas suara Rasul, itu sudah haram. Ya, baik itu pertanyaan ataupun perkataan, ya, apapun yang kalau orang itu di hadapan Rasul kok suaranya melebihi suara Rasul, maka itu membatalkan amal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang menemui kejadian seperti ini, justru Rasul yang angkat suaranya, ya, Rasul yang angkat suaranya, biar apa? Biar orang seperti ini tidak melebihi suaranya Rasul. Ini sebagai bentuk kasih sayangnya Rasul. Jadi, kenapa Rasul kadang suaranya keras, kadang suaranya seperti komandan pasukan? Ya, tujuannya adalah salah satu ini. Jangan ada di antara umatnya, biar jangan sampai terhapus amalnya karena mereka tidak sadar kalau suara mereka itu melebihi suaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga pada saat ada orang badui datang dengan suara keras, Rasul lebih keras lagi suaranya. Bukan semata-mata karena memarahi, tapi semata-mata menjaga biar amalan seseorang itu tidak terhapus di situ. Apalagi orang munafikin ini dia mengatakan perkataan yang seperti ini. Ya. Tidak pernah mengatakan orang yang paling bencut paling buncit perutnya. Nah, ini kan dusta. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perutnya, dadanya itu adalah bidang, ramping, ya. Beliau disebutkan oleh Aisyah, kami keluarga Rasul tidak pernah makan kenyang berturut-turut, tidak pernah itu. Ya. Kalau hari ini kenyang, besok pastilah lapar. Ya, jadi enggak pernah sekarang kenyang besok kenyang lagi, itu tidak bisa. Jadi kalau sekarang kenyang berarti besok akanlah lapar di situ. Ya. Makannya saja seperti ini, bagaimana Nabi akan besar perutnya? Beliau kecil, ya, bidang rata. Ya. Maka ini adalah ucapan yang tidak benar. Ya. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadisnya, seorang mukmin itu perutnya itu dibagi menjadi tiga, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk bernafas. Ya, sehingga ini ideal, ya, seorang mukmin, seorang muslim itu ideal di situ. Nah, maka ini berarti adalah sebuah kedustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan yang kedua, kami tidak pernah melihat orang yang paling pengecut di dalam peperangan kecuali adalah Rasul, yaitu Muhammad dengan para sahabatnya. Nah, ini juga dusta, ya. Rasul disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau, ya, masih kerabat beliau, saudara beliau. Beliau mengatakan pada saat kami ketakutan di dalam peperangan, maka semua kita berlindung di belakang punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal Ali bin Abi Thalib, ya, beliau sebagai penakluk Khaybar, ya, 7 benteng ditaklukkan oleh beliau, ya. Beliau belum pernah kalah dalam single di dalam perang dengan panglima perang manapun, ya, orang sekuat itu. Ya, dalam perang Khaybar disebutkan dalam penaklukan pintu yang terakhir, ya, beliau itu tidak sadar, ya, karena tameng beliau pecah, kemudian beliau mengambil pintu benteng, ya, diambillah pintu benteng itu kemudian dijadikan untuk tameng, ya, terus berperang. Setelah peperangan selesai, pintu itu diangkat oleh 7 orang, itu tidak kuat 7 orang tersebut. Jadi bayangkan 7 orang tidak kuat mengangkat satu pintu benteng. Nah, dalam peperangan itu dipakai oleh Ali bin Abi Thalib untuk tameng di situ. Bagaimana kekuatan Ali bin Abi Thalib? Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, pada saat kami ketakutan dalam peperangan, kami semua berlindung di belakang punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Rasul, orang seperti ini, kemudian dikatakan orang yang paling pengecut dalam peperangan? Ya. Kalau Rasul pengecut, enggak mungkin namanya Islam akan sampai kepada kita. Ya. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi Khalid bin Walid, ya. Ya. Istrinya orang-orang Persia, orang-orang Iran, ya, Irak zaman dulu, dengar Khalid saja mereka tidak mau berperang. Jadi kalau pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid, mereka sudah enggak jadi perang. Padahal baru dengar namanya Khalid bin Walid. Ya. Nah, orang-orang Romawi mereka juga gentar mendengar Khalid bin Walid, ya. Ya, pada saat orang-orang Romawi mengatakan, ya Khalid, kami mendengar orang-orang Arab kalian itu berperang karena kalian kelaparan, ya, kalian tidak memiliki apa-apa, daripada berperang kami berikan saja di antara kalian satu orang 15 dinar, setelah itu pulang saja ke Madinah. Khalid mengatakan, ya, kami itu bukan kelaparan, kami bukan tidak memiliki harta, kami berperang ke sini karena kami mendengar kalau darahnya orang-orang Romawi itu manis, ya, sehingga kami mau berperang ke sini. Ya, pasukan seperti ini masa dikatakan pengecut, ya. Kalau pengecut enggak mungkin Romawi itu akan hancur, ya, akan takluk di bawah kepemimpinan kaum muslimin di situ. Nah, ini orang-orang munafikin mengatakan kami tidak pernah melihat orang yang paling pengecut di dalam peperangan kecuali adalah mereka, yaitu Rasul dan para sahabatnya di situ. Dan yang ketiga, mereka mengatakan kami tidak pernah melihat orang yang paling pendusta, lisannya tidak pernah bisa dipercaya kecuali dari mereka, yaitu orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Ya. Nah, Rasul sebelum beliau jadi Nabi saja, beliau sudah dijuluki sebagai Al-Amin, sebagai orang yang paling bisa dipercaya. Tidak pernah sedikit pun namanya Nabi berdusta, tidak pernah itu. Walaupun kepada musuh pun beliau tidak berdusta di situ. Nah, maka ini contoh. Jadi mereka itu tujuannya memang betul-betul bukan untuk mencela Nabi, bukan. Ya, karena mereka hanya mengatakan, ya Rasulullah, kami hanya menghilangkan penat dalam perjalanan. Sehingga kelepasan mereka pada saat bersendoguro, bermain-main, kelepasan ucapannya itu. Tapi apa? Dalam ayat ini Allah sudah menyebutkan Allah tidak memaafkan itu. Allah tidak memaafkan. Jadi kalau ada orang Muslim kok bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu perbuatan kekufuran. Ya, itu perbuatan kekufuran yang itu resikonya sangat berat. Ya, itu resikonya sangat sangat berat. Jadi bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah bermain-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disebutkan kul abillahi wa ayatihi dan ayat-ayatnya. Para ulama mengatakan ayat-ayat termasuk adalah ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ayat kauniyah. Itu adalah tanda-tanda alam yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan adanya alam ini, dengan adanya hujan, dengan adanya langit, dengan adanya gunung, adanya samudra, adanya lautan, itu adalah tanda-tanda bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tanda-tanda Allah yang sifatnya kauniyah di situ. Maka kalau ada orang juga bermain-main dengan ini, dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk orang itu mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun orang itu bermain-main dengan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syariat di antara adalah Al-Qur'an. Ya. Kalau ada orang kok bermain-main dengan Al-Qur'an, ini risikonya berat. Ya. Dulu ada seorang tokoh, ya kita ingat, dia pernah mengatakan Al-Quran itu lebih porno. Pernah dengar mungkin itu ya? Ada seorang yang mengatakan kalau Al-Quran itu lebih porno dari. Coba kalau dilihat baca dia ayat ini, bayangkan itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan katanya porno di situ. Na'udzubillah min dzalik itu. Allah sudah katakan la ta'tadiru, kalian tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah dikafirkan. Hukumnya sudah kafir keluar dari Islam di situ. Jadi walaupun seseorang itu bercanda, bersendoguro, Nabi juga senang bercanda, tapi beliau jujur dan tidak sama sekali bercanda dalam masalah-masalah yang sifatnya sangat sangat penting, yaitu dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kadang di kita itu banyak ya, kadang acara-acara televisi yang bermain-main ya, pelawak ya, bersendoguro ya, tapi sekali lagi Nabi orang bersendoguro, kadang beliau juga bercanda. Tapi Islam itu tidak membolehkan berbohong walaupun dalam percandaan. Ya, jadi berbohong dalam bercanda saja tidak boleh. Ya. Dan Nabi bercanda tapi beliau tidak pernah berbohong dalam percandaan tersebut. Dan bukan pada tempatnya seandainya bercanda bermain-main dengan hubungannya ini Allah, ayat-ayat Allah ataupun Rasul, itu tidak ada pada tempatnya di situ. Karena itu mengakibatkan sebuah resiko yang sangat sangat berat. Ya. Ya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, ataupun orang-orang itu bermain-main dengan Rasul. Contoh bermain dengan Rasul tadi ungkapan orang-orang munafikin ini. Sekali lagi, tujuan orang munafikin hanya untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan, bukan semata-mata untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Nabi. Mereka melihat bagaimana tampangnya, bagaimana fisiknya Nabi. Mereka juga tahu bagaimana keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tahu bagaimana kejujuran ya, ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bukan tujuannya untuk mengolok-olok secara langsung kepada Nabi. Tapi apa? Ucapan seperti itu sudah ucapan yang diharamkan. Ya. Jadi tidak dilihat tujuannya apa, tidak usah dilihat. Karena perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Sehingga apa? Di sini bukan pada tempatnya seandainya orang itu bermain-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada seorang ulama ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, yang kemudian beliau menulis sebuah buku yang menjelaskan tentang hukum ini. Ya, hukum seandainya orang-orang itu bermain-main dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menulis buku judulnya adalah As-Sarimul Maslum ala Syatimir Rasul. Ya. Jadi As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ya. Judulnya saja sudah mengerikan, ya. Beliau mengatakan judulnya adalah pedang yang terhunus bagi orang-orang yang mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan peristiwa yang terjadi di mana kemarin? Di Prancis, ya. Ini ya Allah alam, Allah alam. Tetapi kalau hal seperti itu memungkinkan, sangat terjadi, memungkinkan sekali, ya. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman dengan iman yang benar, kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul di atas segala-galanya, ya. Coba misalkan kita punya orang tua, ibu kita, bapak kita dibikin seperti itu, kita juga pasti akan marah di situ. Apalagi kalau tingkat keimanan seorang itu besar kepada Allah dan Rasulnya, itu pasti jauh akan lebih marah, ya. Sehingga dimisalkan di dalam kitab Syekhul Islam ini dijelaskan tentang bagaimana yang dulu terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ada seorang sahabiyah, ya, yang dia memiliki seorang budak, yang budak itu kemudian mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi. Ya, maka beliau tidak usah minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau langsung memerintahkan budak ini untuk dibunuh. Kenapa? Karena para ulama itu mayoritas, ya, jadi mayoritas mereka sepakat. Jadi orang-orang yang mencela, mencaci Allah dan Rasulnya, ya, karena sisi syariatnya, maka itu hukumnya adalah hukumnya dibunuh. Jadi orang yang mencaci Allah, mencaci Rasulnya, karena sisi syariatnya, maka ini hukumnya adalah dibunuh. Dan dia dibunuh tanpa diminta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ayat ini sudah menjelaskan hal tersebut. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang dia mencela Rasul, mencela Rasul, ya, tapi dari sisi nabinya, sisi manusiawinya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan masalah risalahnya, bukan masalah syariatnya. Nah, maka apa? Nah, seperti tadi, cacian ini kan tidak berhubungan dengan syariat Allah. Dikatakan kami tidak pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, ya, kemudian juga lebih pengecut, orang pendusta. Ini bukan berhubungan dengan masalah sunnahnya, tapi ini kepada fisik pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan tidak usah minta maaf. Ya. Sehingga para ulama berkesimpulan dari ayat ini menegaskan hukum bahwasanya orang-orang yang bermain-main kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya tetap sama, hukumnya itu dibunuh, cuman dia dihukumi meninggal dalam keadaan muslim. Ya, jadi hukumnya tetap saja dibunuh, tetapi dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Berbeda dengan orang yang dia mencela Allah, mencela Rasulnya karena dia adalah mendustakan itu yang berhubungan dengan masalah syariat, maka mereka hukumnya dibunuh dan dihukumi keluar dari Islam. Perbedaan seperti kalau dibunuhnya sama hukumnya. Ya, jadi siapapun orang-orang yang bermain-main dengan Allah, dengan Rasul, ya, dengan ayat Allah, itu hukumnya adalah hukumnya mati. Ya. Ini kita berbicara hukum, ya, kita berbicara hukum. Adapun prakteknya nanti ada yang mempraktekkan, bukan kita di situ. Jadi jangan langsung dipraktekkan kalau seperti ini, ya. Karena ada bagian ini, ya, kalau di yaitu adalah bagiannya qadi, ya, bagiannya imam yang mengeksekusi hukum dalam hukum Islam di situ. Tapi kita harus tahu ini hukum dalam Islamnya seperti itu. Sehingga apa? Kita tidak boleh bermain-main dalam masalah agama ini, ya. Kenapa? Karena konsekuensi daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengagungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah agama ini. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita, ya, perkara-perkara itu adalah perkara yang angker, perkara yang kita tidak boleh bermain-main, ya. Di situ bukan tempatnya kita bermain-main di situ. Nah. Kemudian begitu juga, ya, para ulama sepakat tidak membolehkan hukumnya orang-orang itu bermain-main dengan segala sesuatu yang datang dari Rasul. Ya, misalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sunnah Rasul, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang, ya, berhubungan dengan hadis, itu tidak diperbolehkan juga. Ya. Nah, kalau masalahan ini, masalah seperti ini banyak, ya, terjadi misalkan dalam dunia maya, di internet. Ya, banyak kadang orang, khususnya adalah orang-orang liberal, ya, orang-orang liberal yang mereka kemudian mencela agama, ya, misalkan mereka sangat tidak setuju misalkan dengan misalkan Nabi melakukan poligami lebih dari 4, ya, mereka kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang ya tidak selayaknya diucapkan oleh seorang muslim, ya, maka itu hukumnya juga sama, ya. Ataupun orang itu bermain-main bersendagoro dengan sunnah-sunnah yang datang dari Rasul, ya. Dulu ada pertanyaan yang disampaikan kepada Lajnah Da'imah di Arab Saudi, ya, kalau ini tadi pertanyaan kepada MUI, ya, ditanyakan tentang orang-orang yang bersendagoro misalkan dengan janggut, ya, dengan janggut yang kemudian juga dengan apa pakaian misalkan pakaian wanita yang bercadar misalkan, ataupun pakaian laki-laki yang menggantung, kan gitu. Boleh tidak kita ada hukumnya bagaimana orang-orang yang bersendagoro seperti ini? Ya. Kan banyak sekarang, ya. Kadang lihat orang celananya gantung dikatakan, "Oh, ini kebanjiran ya, banjir ya, Mas." Ini kan termasuk dalam perkara yang tidak sepele. Ini bukan perkara yang sepele. Ya. Sehingga apa? Pertama, secara hukum itu adalah dosa besar. Secara hukum itulah dosa besar. Ini bukan perkara untuk main-main. Ini adalah perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari agama ini. Ya. Tapi dari Lajnah Da'imah pertama mengatakan sebaiknya orang-orang seperti ini pertama dinasehati. Ya, dinasehati bahwasanya apa yang Anda sampaikan itu tidak benar dan tidak boleh sama sekali. Karena semua ini adalah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dijelaskan, ya, ini bukan perkara untuk kita bermain-main, ini tujuannya adalah sebagai ittiba'ur rasul, ini sebagai kewajiban kita untuk berteladan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama dikasih nasihat. Kemudian yang kedua, seandainya sudah dikasih nasihat kemudian tetap saja, ya, maka para ulama dalam Lajnah Da'imah mengatakan mereka sama melakukan perbuatan kekufuran itu. Jadi itu termasuk dalam perbuatan kekufuran, yaitu mengingkari apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini sekali lagi tidak ada baiknya sedikit pun, ya. Jadi tidak ada baiknya sedikit pun, ya. Kemudian juga ancaman-ancaman yang ada di dalam perbuatan-perbuatan yang seperti ini semuanya adalah ancaman-ancamannya adalah berat, ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau orang itu bermain-main dengan Rasul dan Rasul sudah meninggal, maka taubatnya itu tidak diterima. Taubatnya tidak diterima kalau itu berhubungan dengan haknya Rasul, ya. Kenapa? Karena orang-orang munafikin ini kan bermain kepada pribadi Rasul. Tadi Rasul itu buncit, misalkan pengecut, kemudian pendusta. Ini kan pribadi Rasul, bukan syariat langsung. Dan Rasul itu tidak diperbolehkan memberikan maaf kepada mereka itu. Sehingga apa? Para ulama, sebagian ulama mengambil kesimpulan, orang-orang yang bermain-main dengan Rasul itu taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na'udzubillah. Bagaimana taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka ini tentu sebuah perbuatan yang sangat sangat fatal dalam agama. Ya. Yang kita kadang harus berhati-hati adalah ungkapan-ungkapan yang kadang terjadi diucapkan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Nah, itu kita juga harus berhati-hati di situ. Karena sekali lagi ucapan perkataan ini adalah perkataan yang itu konsekuensinya berat. Kadang juga adalah ungkapan-ungkapan orang-orang liberal yang mereka tidak sepaham, ya, tidak memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman yang semestinya di dalam kita memahami Islam, ya. Kadang mereka mengatakan sunnah itu katanya itu kebiasaan orang Arab, ya. Itu kebiasaan orang-orang Arab saja, itu bukan syariat dalam syariat Islam. Nah, ini kan namanya bermain-main, ya. Jadi segala sesuatu walaupun itu tadinya bersumber dari Arab, itu banyak perkara yang bersumber dari Arab kemudian diislamisasikan, ya, kemudian diabadikan menjadi hukum dalam hukum Islam. Ya, kalau itu sudah diabadikan menjadi hukum Islam, ya, maka itu tetap itu menjadi memiliki konsekuensi hukum yang harus dijaga di situ. Ya. Maka di sinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, upaya di dalam diri kita untuk menyempurnakan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus memiliki adab yang baik, ya, yang berhubungan dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ, ya. Dulu ada cerita yang disampaikan, ya, kepada kami, ya, ada salah seorang santri di salah satu setingkat SMA ya di Yogyakarta yang dia itu sudah memiliki bibit pemahaman liberal. Ya. Dia mengatakan Al-Quran itu kan yang ada di Lauhul Mahfudz, ya. Walaupun yang ada di kita ini kan mushaf ini Quran biasa, kertas biasa kan itu. Setelah itu kemudian dia injak, ditendang sama dia. Ya. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, ini lebih fatal lagi. Ini fatal lagi seperti itu ya. Ini namanya tidak beradab. Ya. Rasul ya sudah memberikan ancer-ancer bagaimana kita misalkan beradab dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an seperti itu. Nah, kenapa pemahaman seperti kemudian ada di masyarakat? Ini sumbernya adalah orang-orang liberal. Ya, orang-orang yang memiliki pemahaman liberal seperti itu. Ya. Jadi seakan-akan mereka memahami hanya secara tersirat saja apa yang tersirat di dalam Al-Qur'an ya ataupun di dalam dalil. Misalnya kewajiban kita menjaga Al-Qur'an, maksudnya kewajiban kita menjaga hukum-hukumnya. Adapun lembaran Al-Qur'annya itu tidak masalah karena itu adalah kertas biasa di situ. Nah, yang seperti inilah yang kemudian bertolak belakang dengan apa yang selama ini diajarkan oleh para ulama-ulama kita ya sebagai guru-guru kita, teladan kita di dalam mengajarkan adab-adab kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Maka disitulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul menjaga ya, kita menjaga diri kita jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang itu menghapuskan amal ibadah kita ataupun keislaman kita, kadang kita sendiri tidak mengetahuinya di situ. Ya. Maka dalam bab ini disebutkan ada 5 faedah penting ya. Yang pertama adalah masalah penting sekali bahwa orang yang bersendau gurau dengan menyebut-nyebut Allah, ayat-ayatnya dan Rasulullah adalah hukumnya kafir. Ya, ini harus kita berhati-hati. Yang kedua, ini adalah tafsiran dari ayat tersebut di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan itu siapapun dia. Ya, siapapun dia. Jadi tafsirnya adalah kisah dalam perang Tabuk itu. Yang ketiga, perbedaan antara perbuatan menghasut dengan perbuatan setia kepada Allah dan Rasulnya dan melaporkan perbuatan orang-orang fasik kepada waliul amr untuk mencegah mereka. Tidak termasuk perbuatan menghasut tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin kaum umat Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Jadi sahabat Auf bin Malik dia mendengar ini kan beliau laporkan. Nah, melaporkan perbuatan seperti itu bukan provokasi. Ya, bukan provokasi. Mereka sekarang banyak orang-orang Syiah yang kemudian mencela Nabi, mencela sahabat, ya, mencela istri Rasul. Kita harus laporkan itu. Ya. Yang pertama, ini adalah sebagai kewajiban kita membela ashabul Rasul ataupun sahabat-sahabat Rasul. Kewajiban kita membela ibu kita, ya, yaitu Ummul Mukminin. Kita harus punya kewajiban untuk menjaga kehormatannya itu. Maka kita laporkan, ya. Jadi kalau ada orang kok misalkan menghina sahabat Nabi, ya, kemudian juga menghina keluarga Nabi, itu harus dilaporkan. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kewajiban kita menjaga kehormatan sahabat-sahabat Rasul dan keluarga Rasulullah. Ya, saya kira ini dibenarkan juga di undang-undang kita ya di Indonesia. Jadi siapapun yang melakukan pelecehan terhadap agama, maka mereka termasuk orang-orang yang melakukan pelanggaran ya dalam undang-undang di negara kita. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Auf bin Malik ini. Jadi ini bukan provokasi, tapi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita ya terhadap agama ini. Kemudian yang keempat adalah perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah. Jadi sebutkan Rasul itu adalah asyidau 'alal kufar. Beliau adalah sangat tegas terhadap orang-orang yang kufur. Ya. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Rasul kemudian tidak menghalangi beliau untuk berlaku tegas dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ya seperti di dalam poin yang kelima bahwa tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Jadi bisa saja ada orang yang minta maaf kepada kita kemudian kita tidak maafkan. Itu boleh. Ya. Misalkan kalau kita maafkan kok malah dia tambah ngelunjak, maka jangan dimaafkan dulu. Ya, jangan dimaafkan. Ya, seperti ini, sahabat ini kan orang-orang munafikin ini kan dia minta maaf. Tetapi Rasul tidak memberikan maaf terhadap apa yang mereka lakukan di situ. Ini menunjukkan bahwa hukum asal terhadap kesalahan adalah kita memaafkan kecuali perkara-perkara yang memang ditetapkan untuk tidak diberikan maaf di situ. Nah, Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di bab 48 ya, yang merupakan penyempurna di dalam masalah ketauhidan kita adalah kita mengagungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, dengan ayat Allah dan Rasulnya, berhubungan dengan syiar agama kita. Ya. Mungkin ini saja pembahasan kita pada kesempatan petang hari ini. Sudah masuk waktu Isya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.